hati, jikau mawar asuhan rembulan. Ariati, jikau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi terkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Kau mawar di taman hayalku, tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Hari-hati, jika mawar asuhan rembulan. Hari-hati, kau gemilang seni pujaan. Dosakah hamba mimpi terkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba jadi kau dalam mimpi? Oh, dalam mimpi. Oh, Ariati, di kau mawar di taman hayalku, tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Namun aku bahagia seribu satu malam.